kesucian kehidupan yang abadi, kesucian setelah kehidupan yang abadi, dalam kasih sayang Allah yang abadi, kasih sayang yang tiada pernah ada akhirnya, kasih sayang yang membuka segala anugerah sepanjang waktu dan zaman. Allah yang paling berhak dimuliakan dan diagungkan, yang dengan mengagungkannya rangkatlah derajat manusia kepada kemuliaan dan keagungan, dan tiada keagungan yang abadi kecuali mereka yang memuliakan Sang Maha Agung. Allah yang mensucikan yang Maha Suci. Allah kehidupannya akan tersucikan. Mereka yang memuji yang paling berhak dipuji Allah, maka kehidupan mereka akan terpuji. Hadirin hadirat, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya, mereka yang mau kembali kepada Allah setelah bertaubat, mereka yang mau kembali kepada Allah setelah berdosa lalu bertaubat, dan setelah bertaubat lalu bertaubat, ia terus menaiki tangga-tangga keluhuran taubat dari satu derajat menuju derajat lainnya, dari satu gerbang kesucian taubat menuju gerbang cahaya taubat selanjutnya. Demikian keadaan Sayyidina Muhammad, orang yang tidak pernah berdosa dan maksum, namun memahami rahasia kemuliaan taubat, maka beliau bertaubat 70 kali setiap harinya, bahkan sampai 100 kali setiap harinya kepada Allah. Ya Rahman Ya Rahim, wahai yang Maha mencintai hamba yang bertaubat, jadikan kami hamba yang selalu bertaubat, jadikan kami hamba yang mencintai taubat. Hadirin hadirat, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina amanu عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا رضي الله سبحانه وتعالى برحمن مريكا para malaikat yang menopang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengangkat arsy-Nya Allah. Arus itu hadirin hadirat, bumi ini langit yang pertama yang penuh dengan triliunan bahkan jutaan triliun bintang adalah langit pertama, dan langit pertama jika masuk ke langit kedua bagaikan debu di tengah lautan, sebagaimana langit kedua jika masuk ke langit ketiga bagaikan debu di tengah lautan, demikian langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di atasnya adalah Lauhul Mahfuz yang jika tujuh lapis langit bumi dan segala isinya dimasukkan ke Lauhul Mahfuz bagaikan debu di tengah lautan, dan di atasnya adalah Al-Kursi yang jauh lebih besar dari Lauhul Mahfuz, dan di atasnya adalah Al-Arsy yang jika seluruh Al-Kursi, Lauhul Mahfuz dan tujuh lapis langit dimasukkan ke dalam arsy bagaikan debu di tengah lautan. Para malaikat yang menopang arsy Allah, mereka bertasbih mensucikan nama Allah dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina tabu, mereka beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta 'ilma rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu. Wahai Tuhan kami, mereka berdoa, wasi'ta rahmatan wa ilma,

Allah Ta'ala minal aminin. Hadirin hadirat, dengan ini kita akhiri majlis kita dengan doa bersama. Juga sampaikan kepada teman-teman dan keluarga dan kerabat, jangan salah di dalam memilih pemimpin muslimin terbesar di muka bumi ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan kita dari segala fitnah, jaga kita dari segala apa yang akan menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berupa teror atau berupa selebaran atau berupa apapun yang bersifat ingin memecah belah dan menghancurkan dakwah kita. Semoga Allah singkirkan mereka dan beri mereka hidayah agar kembali kepada keluhuran. Kita berdoa bersama dan saya mohon kita semua malam ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Doakan seluruh muslimin muslimat sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya dengan satu doa, maka malaikat berkata amin walaka mithluh, amin dan untukmu sebagaimana doa untuk saudaramu. Kita mendoakan pertolongan untuk seluruh muslimin. Semoga Allah menolong mereka yang seluruh jumlah muslimin itu akan kembali menjadi doa pertolongan untukmu. Demikian hadirin, dan kita berdoa juga dalam doa ini agar muncul pemimpin yang menindas kezaliman bagi kita dan membela kelemahan dan mencintai para salihin. Ya Rahman Ya Rahim, inilah doa kami. Hantarkan keberangkatan saya ke Madinatul Munawwarah dengan doa kita bersama. Ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Yatafadhal mashkura. Ya Rahman Rahimin, ya Father, فضيلة السيد بلال الحبيب مصطفى العباسي يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الأول والآخر. اللهم صل وسلم على سنة النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سنة المرحل أعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هدينا وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وأهدنا برحمتك أشر ما قضيت. لقد سواك يرضى عليك فإنه يذل من رأيت ويئس من آتيت. فقد رأينا لك الذكرى. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبول الله Allah.